Manhattan malam hari ini cuma bisa kasih doa yang terbaik untuk mempelai berdua Mbak Yuli Prasetyawati STP dan juga suaminya tercinta Bribda Nur Adim Wilantoro Aji. Semoga jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Amin Allahumma amin. Dan juga sukses untuk keluarga besar Bapak Lasmidi dan juga Ibunda Yasi. Dari Manhattan bersama kru ada Mike Perosoting dan juga ada MC Audio dan sekaligus pasukan Mungle-Mungle Indonesia. Terimalah dan juga sambutlah dari kita yang terakhir sebagai pamitan dari orkes Melayunya dari Pati, Jawa Tengah. All artis Manhattan, Mungle-Mungle. Thank you.